Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Barakallahu fikum. Pada pertemuan kemarin kita sudah memasuki bab pertama dan juga membaca subbab pertama lalu subbab kedua. Nah, subbab pertama yaitu tentang pembagian kata. Disebutkan bahwasanya kata itu terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim kata yang menunjukkan arti dan arti tersebut tidak terkait dengan waktu. Nah, baik waktu lampau, sekarang ataupun akan datang, enggak ada kaitannya untuk isim. Lalu disebutkan ciri-ciri isim. Nah, kemudian juga disebutkan tentang fi'il, yaitu kata kerja yang kata yang menunjukkan arti dan arti tersebut berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu, baik waktu lampau, sekarang ataupun akan datang. Lalu disebutkan kata yang ketiga yaitu huruf, yaitu kata yang menunjukkan arti pada selainnya atau kata yang artinya menjadi jelas ketika bersambung dengan kata yang lain. Nah, itu kesimpulan dari pembagian kata. Barakallahu fikum. Dan kalau kita membaca kitab Nahu, insya Allah pada kesempatan mendatang akan dirinci tentang isim, fi'il, dan huruf berkaitan dengan artinya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, berkaitan dengan perubahan arti yang ada pada madi, mudhari, dan seterusnya, insya Allah di kitab Nahu pada kesempatan mendatang. Barakallahu fikum. Nah, kemudian masuk ke subbab kedua yaitu tentang pembagian isim berdasarkan bangunan katanya. Nah, ini juga telah kita baca kemarin. Nah, dan disebutkan kemarin bahwasanya isim terbagi menjadi dua, ada isim mujarad dan isim mazid. Mujarad itu isim yang huruf pembentuk katanya itu semuanya huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Nah, huruf tambahan itu huruf yang terangkum dalam ucapan sa'altumuniha. Nah, antum lihat bab yang ketiga, bab terakhir, ada pelajaran judulnya Az-Ziyada. Halaman 223. 223 di situ disebutkan tentang Az-Ziyada. Nah, itu di situ dirinci tentang huruf-huruf tambahan, ya, dirinci. Huruf apa saja tambahan itu dan di mana letak terjadi tambahan pada kata tertentu, ada syarat-syaratnya. Ya, nah, yang biasa antum dengar sa'altumuniha sebagai huruf tambahan. Nah, ini rinciannya di pelajaran yang akan datang yaitu di bab ketiga di halaman 223, bab yang membahas tentang isim dan fi'il. Nah, ringkasnya untuk huruf ziyadah antum hafal sa'altumuniha itu dulu. Adapun syarat-syarat dan yang semisalnya nanti pada waktu mendatang. Jadi isim mujarad itu isim yang semua huruf pembentuk katanya adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Tidak ada huruf tambahannya. Adapun isim mazid, maka dia itu berasal dari huruf asli dan huruf tambahan, itu namanya isim mazid. Lalu disebutkan tentang isim mujarad terbagi menjadi tiga dari sisi jumlah huruf yang ada. Ada yang jumlahnya tiga disebut sulasi mujarad, ada yang jumlahnya empat huruf disebut rubai mujarad, ada yang jumlahnya 5 huruf disebut khumasi mujarrad. Nah, untuk yang sulasi mujarrad timbangan yang disepakati ada 10. Lalu timbangan ke-11 diperselisihkan, yaitu timbangan fu'il. Lalu timbangan wazan yang ke-12 tidak dianggap, yaitu timbangan fi'ul. Nah, ada 12 timbangan yang disepakati 10, satu diperselisihkan dan yang satu lagi timbangan yang muhmal yang tidak dipakai. Kemudian yang rubai mujarrad yang disepakati ada 6 timbangan, 6 wazan. Yang diperselisihkan ada satu wazan yang kemarin ditulis catatan kaki ya, yaitu apa? Imam Akhfas menambah wazan fu'lal. Contohnya juhdab. Nama singa, juhdab. Dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang khumasi mujarrad ada 4 wazan. Khumasi mujarrad ada 4 wazan. Maka totalnya yang disepakati ada 920 ya. Kalau bersama yang diperselisihkan ada menjadi 21 atau 22. Nah, itu yang berkaitan dengan wazan-wazan isim mujarrad. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaan dari pendengar online. Di wazan-wazan yang kita tulis di situ tidak ada harokat akhirnya ya. Seperti yang i dan j ya. Fi'al, fi'il. Gitu kan? Dibingin juga yang g, fu'al. Akhir enggak diberi harokat. Jawabannya berkaitan dengan harokat akhir pada kata itu tidak menjadi perkara inti pada pelajaran sorof. Bahkan bisa dikatakan sorof tidak membahas harokat akhir kata. Pelajaran sorof tidak membahas harokat akhir kata. Harokat akhir kata dibahas di pelajaran nahwu. Nah itu, di pelajaran nahwu. Dulu pernah kita baca, kita jelaskan tentang perkara ini. Antum melihat halaman 'alaman berapa yang sempat membahas rajul. Ada yang ketemu? Yang contohnya rajul, rajul ikut wazan fu'al. Faul. Rajul ikut wazan faul. Jadi pertanyaannya kenapa harokat akhir tidak ditulis? Ya, jawabannya harokat akhir tidak jalan untuk ilmu sorob. Lihat halaman 5 paling atas. Secara asal ilmu sorob tidak membahas tentang sukun atau harokat akhir kata. Sesungguhnya pembahasan ini ada pada ilmu nahwu. Maka contoh rojulun, rojulan dan rojulin dalam ilmu sorof ada pada satu bentuk, satu wazan, satu timbangan, yaitu faul. Ada dalam satu bentuk yaitu apa? Faul. Nah itu ya. Maka yang terpenting berarti apa? Membahas tentang huruf-huruf dan harokat sebelum huruf terakhir. Itu pembahasan ilmu sorof. Barakallahu fikum, kita lanjutkan sekarang masuk ke halaman 22. Ya, Mas Fauzan dibantu dibaca. Anda menulis di papan tulis. Ya, dibaca. Tes. Tes. Isim mazid, yaitu isim yang susunan hurufnya dapat huruf tambahan, baik satu huruf ataupun lebih. Isim ini memiliki huruf paling banyak sejumlah 7. Timbangan-timbangan isim mazid sangat banyak, seperti yang disebutkan di beberapa. Di sini akan sebagiannya beserta contohnya secara ringkas. Isim mazid terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Isim mazid dari sulasi mujarrad. Isim mazid yang asalnya sulasi mujarrad, yaitu A. Sulasi mazid biharfin, yaitu isim yang asalnya 3 huruf kemudian ditambahkan 1 huruf menjadi 4 huruf atau kalimat rubaiyah. Ya, lanjutan. Contohnya dharibun. Berasal dari kata daraba, darbun. Maktabun, meja. Berasal dari kata kataba, katsbun. Kitabun, buku. Berasal dari kataba, katsbun. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama dari isim mazid dari sulasi mujarad. Isim mazid dari sulasi mujarad yaitu yang ada tambahan 1 huruf. Contohnya di situ dharibun, ya. Dharibun mana tambahannya? Alif. Kenapa? Karena berasal dari daraba atau darbun. Daraba fi'il madhi, darbun masdar. Berarti tambahannya alif. Alif termasuk dari huruf sa'altu muniha. Maktabun mana tambahannya? Mim. Nah, mim. Kenapa? Karena berasal dari kataba atau katbun. Nah, yang tidak ada dalam huruf asli berarti huruf tambahan. Maktabun berarti tambahannya mim. Kitabun, nah, berasal dari kataba, katbun. Tambahannya berupa alif. Ya, lanjutkan. Sulasi mazid arfaini, yaitu isim yang asalnya 3 huruf kemudian ditambahkan 2 huruf maka menjadi 5 huruf atau kalimat khumasiyah. Contohnya mukarramun, yang dihormati, berasal dari kata karuma. Ta'limun, pengajaran, berasal dari kata alima. Misbahun, lampu, berasal dari kata sobaha. 6. Sekarang untuk yang sulasi mazid dengan 2 huruf. Mukarramun. Mukarramun di situ tambahannya apa? Mim sama salah satu dari ro, ya. Karena berasal dari kaf, ro dan mim, karuma. Ta'limun apa tambahannya? Ta dan ya. Karena berasal dari alima. Kata asalnya ain, lam dan mim. Misbahun mana tambahannya? Yaitu mim dan alif, karena berasal dari subuha. Nah, di antara faedah antum mengerti huruf tambahan, ketika membuka kamus antum nyari yang huruf aslinya. Misalkan di situ antum mau mengetahui arti misbah, apa misbahun, maka antum cari huruf asli dari awal kata. Apa awal katanya? Sod. Maka antum cari di kamus huruf sod. Kalau kamus itu berdasarkan ejaan dari depan, ya. Dari depan sod. 6. Misbahun tadi kan apa? Dari sobuha. Jadi antum cari kata yang sobuha, nanti di kamus antum mendapati di bagian sobuha ini ada tulisan misbahun. Akan ketemu di situ. 6. Ini menurut penulisan yang dari awal kata, ya. Ada juga penulisan kamus yang nulisnya dari belakang. Seperti asiha. Kalau antum sudah tahu huruf aslinya, misalkan misbahun dari sobuha, maka antum cari ha, cari huruf ha. Setelah antum mendapatkan ha, antum cari sod. Setelah antum mendapatkan sod, antum cari ba. Itu penulisan dari belakang. Ini lebih susah. yang kamu mencari huruf dari belakang ini. Enam. Lanjutkan. Kemudian C, sulasi mazid bithalathati ahruf, yaitu isim yang asalnya tiga huruf kemudian ditambahkan tiga huruf maka menjadi enam huruf atau kalimat sudasiyah. Contohnya ijtima'un, perkumpulan, berasal dari kata jama'a. Intilaqun, pergi, berasal dari kata walaqo. Nah, berikutnya yang tambahan tiga huruf ya, ijtima'un dari jama'a, intilaqun dari taluqo. Nah, barakallahu fikum, talaqo atau taluqo, bisa dua wajah. Nah, yang ijtima'un tambahannya di situ berupa ta, pertama hamzah wasal, kedua ta, ketiga alif. Yang intilaqun tambahannya pertama hamzah wasal, kedua nun, ketiga alif. 6. Lanjutkan. D, sulasi mazid bi arba'ati ahruf, yaitu isim yang asalnya tiga huruf kemudian ditambahkan empat huruf maka menjadi enam huruf atau kalimat subaiyah. Contohnya istighfarun, permohonan ampun, berasal dari kata istikhrajun, mengeluarkan, berasal dari kata kharaja. 6. Barakallahu fikum. Berikutnya yang tambahannya tiga, tambahan empat huruf ya. Istighfarun, berasal dari ghafara. Ghafara. 6. Menutupi, ghafara. Istighfarun, meminta ampun, meminta untuk ditutupi. Istikhrajun dari kharaja. Kharaja, keluar. Istikhrajun, mengeluarkan. 6. Ketika bangunan kata itu ditambah, bertambah atau ditambah huruf tertentu, maka artinya berubah, itu ya. Artinya berubah. 6. Barakallahu fikum. Yang istighfarun tambahannya hamzah wasal, sin, ta, dan alif. Istikhrajun tambahannya hamzah wasal, ta, ra, hamzah wasal, sin, ta, dan alif. Ya, lanjutkan. Bagian yang kedua, isim mazid dari ruba'i mujarrad. Isim mazid yang asalnya ruba'i mujarrad, isim mazid yang asalnya ruba'i mujarrad, yaitu A, ruba'i mazid biharfin, yaitu isim yang asalnya empat huruf kemudian ditambahkan satu huruf menjadi kalimat khumasiyah. Contohnya mudahrajun, yang digelincirkan, berasal dari kata dahraja. Qarashibun, laki-laki yang gemuk dan tinggi, berasal dari kata qarshaba. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya daudamisun, ular yang berbahaya, berasal dari kata dadmisu, dadmasu. Yang kedua, isim mazid yang dia itu rubai mujarrad, isim mazid dari rubai mujarrad. Yang pertama dengan tambahan satu huruf, contohnya mudahrajun atau mudahrijun dari dahroja. Fi'il dahroja semuanya asli ya, empat huruf itu semuanya asli. Mudahrajun atau mudahrijun, mana tambahannya? Mim tambahannya. Qarashibun, nam dari kirsabun atau qarshaba dari kirsabun, mana tambahannya? Yaitu alif. Daudamisun dari datmasa, yaitu mana tambahannya? Tambahannya wawu, yang ada di huruf asli berarti tambahan. 6. Lanjutkan. B, ruba'i mazid harfaini, yaitu isim yang asalnya 4 huruf kemudian ditambahkan 2 huruf menjadi 6 huruf atau kalimat sudasiyah. Contohnya muhran jamun, jimun yang berjumlah banyak atau yang berasal dari kata jama, nadilu lampau atau pelita berasal dari kata kondala, kondalun. Enam. Berikutnya yang tambahan 2 huruf untuk rubai mujarad yang tambahan 2 huruf, contohnya mahran jimun dari harjama. Nah, harjama, harjama itu mengumpulkan onta agar bersatu dari beberapa onta yang ada. Mahran, mahran jimun dari ihran jama, artinya berkumpul atau berjumlah banyak. Nah, kemudian berikutnya qanadil, afan, mahran jimun berarti huruf tambahannya adalah mim dan nun, mim dan nun, dua huruf tambahan. Qanadil huruf tambahannya berupa alif dan ya. Nah, dia berasal dari kondala. Kondala itu artinya besar. Kondala fulanun abumara suhu, artinya apa? Kepalanya besar. Kondala fulan artinya si fulan kepalanya besar atau abuma atau kepalanya agung dan yang semisalnya. Nah, barakallahu'alaikum. Lanjutan. Apa? Rusak mic ya? C. Biharfaini. Ruba'i mazid biharfaini, yaitu isim yang asalnya 4 huruf kemudian ditambahkan 3 huruf menjadi 7 huruf atau kalimat subaiyah. Contohnya barnasau, manusia, berasal dari kata barnasun. Uraiqusanu, nama tumbuhan, berasal dari kata arqasun. 6. Sekarang yang rubai mazid dengan tambahan 3 huruf, contohnya barnasau dari barnas. Apa tambahannya? Tambahannya yaitu alif 6. Tambahannya berupa alif, dua alif, kemudian hamzah yang paling akhir ya. Urai, urai kuson dari arkoso, arkoso menari. Urai kuson nama tumbuhan. 6. Apa tambahannya? Ya, alif dan nun, itu tambahannya. Iya. Lanjutkan sedikit lagi. Bagian yang ketiga, isim mazid khumas jarrad. Pada isim ini ada satu, yaitu khumasi mazid biharfin, yaitu isim yang asalnya 5 huruf kemudian ditambahkan 1 huruf menjadi 6 huruf atau kalimat sudasiyah. Contohnya khondarisu, minuman keras, berasal dari kata khondaros, dari khondarisun. Khondarisun. Kubatharo, unta yang besar, berasal dari kubatharun. Kubatharun. 6. Barakulahikum. Khondaris 5 huruf dengan tambahan 1 huruf, tambahannya berupa ya. Kubak saro tambahannya dia itu berupa alif, alif yang bengkok itu, yang akhir kata. Nah, lihat halaman 23, ada yang harus diperbaiki. Halaman 23 antum dapati yang D itu ditulis 6, harusnya 7. Antum perbaiki tulisannya 7. Halaman 23 yang bagian D, antum lihat D, sulasi mazid bi arba'ati ahruf. Ya, yaitu isim yang asalnya 3 huruf kemudian ditambahkan 4 huruf menjadi 7 huruf. Nah, Yang benar 7 huruf. Yang benar 7 huruf, 6 dicoret diganti 7 huruf. Gitu ya. Kemudian setelah itu antum melihat bawahnya C. Rubai masjid bi harfain. Yang betul rubai masjid bi salasati ahruf. Yang benar bahasa Arabnya, yang bahasa Indonesianya salah. Rubai masjid bi salasati ahruf. Itu perbaiki. Nah. Ya, alhamdulillah. Kita selesai dari subbab kedua. Insyaallah pada kesempatan mendatang kita akan masuki subbab yang ketiga. Kesimpulannya, lihat papan tulis. Isim masjid memiliki timbangan yang sangat banyak. Antum lihat catatan kaki. Ada ulama yang menyebutkan timbangannya sampai, lihat catatan kaki yang berkaitan dengan jumlahnya. Lihat nomor 2. Al-Alama Asy-Syamuni rahimahullah berkata, adapun isim-isim masjid maka bentuk timbangannya mencapai 308 wazan. Menurut pendapat Imam Sibawai sampai 308 wazan. Gitu ya. Nah, timbangannya sangat banyak dan yang kita tulis di buku ini sebagian dari timbangan untuk memahamkan saja supaya antum bisa membedakan yang masjid dan yang mujarrad. Nah, sekarang lihat kesimpulannya. Yang isim sulasi masjid, sulasi masjid, nah, dia berasal dari, diulang, isim masjid, bisa masjid sulasi, bisa masjid rubai, bisa masjid khumasi. Untuk masjid yang sulasi, yaitu yang 3 huruf, dia bisa mendapat tambahan 1 huruf, 2, 3, atau 4. Untuk isim rubai masjid, bisa mendapat tambahan huruf 1, 2, atau 3. Untuk khumasi masjid hanya mendapat tambahan 1 huruf. Kemudian lihat contohnya. Contohnya untuk sulasi masjid, nah, kita ambil asal kata seperti alima untuk fi'il madi atau ilmun untuk masdarnya. Ain, lam, dan mim ini kata asal ya. Huruf asal, huruf asal. Ain, lam, dan mim. Nah, kita tambahkan 1 huruf untuk yang 3 huruf asal ini. Katakan kita ambil alif misalkan. Alima kasih alif. Alimun. Yaitu dimasukkan ke wazan isim fa'il. Apa artinya? Alimun yang mengetahui. Mengetahui. Kemudian dari alima atau ilmun kita tambah 2 huruf. Contohnya kita bikin allama yu'allimu. Mu'allimun. Nah, lihat. Mu'allimun kita pakai isim fa'il ya untuk contoh. Mu'alimun ini dari alima. Apa tambahannya? Mim dan salah satu dari lam. Apa arti mu'alim? Pengajar. Yang mengajar, pengajar ya. Atau kita kasih 3 huruf tambahan pada alima atau ilmun. Yaitu apa? Kita masukkan wazan ta'alama. Kita ambil isim fa'ilnya menjadi muta'alimun. Mim tambahan, tak tambahan, salah satu dari lam tambahan, muta'alimun. Apa arti muta'alimun? Yang belajar. Yang belajar atau pelajar. Atau apa? Pelajar. Nah. Kemudian kita kasih tambahan 4 huruf pada alima atau ilmun. Kita masukkan ke wazan istaf'ala. Musta'limun. Musta'limun isim fa'il dari ista'lama. Ya. Istaklama. Apa arti musta'limun? Yang mencari tahu. Yang mencari tahu. Yang mencari tahu. Nah, semuanya isim fa'il. Alimun, mu'alimun, muta'alimun, musta'limun, semuanya isim fa'il ini. Nanti akan kita lewati bab isim fa'il. Beda-beda enggak artinya? Beda-beda ya. Alimun yang mengetahui, mu'alimun pengajar, muta'alimun yang belajar atau pelajar. Musta'limun yang mencari tahu. Nah. Kemudian yang contoh untuk rubai masjid, kita ambil contoh harjama misalkan. Harjama artinya menggiring unta. Harjamal ibila menggiring. Harjama Muhammadun ibila. Artinya Muhammad menggiring unta untuk disatukan. Nah. Kita ambil isim fa'il dari harjama. muharjimun, apa muharjimun, muharjimun ada tambahan mim. Berarti dari harjama kita tambah satu huruf mim menjadi muharjimun. Atau kita tambah dua huruf, yaitu apa? Mim dan nun menjadi muharjimun dari ihronjama. Ihronjama berasal dari harjama. Lalu dikuatkan wazan apa? If'alala, ihronjama. If'anlala, dikuatkan wazan if'anlala. Ihron jama' isim fa'ilnya muhron jimun, yang berjumlah banyak yang berkumpul. Nah, atau yang tambahan tiga huruf bernasa, dari bernas. Ini ya, bernas ada empat huruf dikasih tambahan tiga huruf, yaitu apa? Alif yang pertama, alif yang kedua, lalu hamzah. Atau berikutnya, sekarang masuk ke khumasi, khumasi masjid. Untuk khumasi masjid, masjid ada satu huruf, ada tambahan cuma satu huruf. Contohnya atlabis atau ja'falik atau khondaris. Nah, atlabisun mana tambahannya? Ya, ja'falik mana tambahannya? Sama juga tambahannya. Iya, nah, ja'falik artinya wanita yang mulia, memiliki kehormatan, keagungan. Kalau atlabis artinya yang licin dan mengkilat. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya, isim, kesimpulannya, isim paling sedikit jumlahnya 3 huruf. Paling sedikit 3 huruf. Paling banyak jumlahnya 7 huruf. Isim. Fi'il paling sedikit jumlahnya 3 huruf, paling banyak jumlahnya 6 huruf. Nanti wazan-wazan fi'il akan kita dapatkan di bab kedua nanti pada kesempatan-kesempatan mendatang insyaallah. Nah, isim yang 3, isim berjumlah 3 sampai 7 huruf ini ya. Nah, kalau 3 dari 3 7 huruf ini ada yang mazid, ada yang mujarrad. Kalau yang mujarrad yang jumlahnya 3, 4 dan 5, ini yang mujarrad. Yang masjid berarti mulai dari 4, 5, 6, 7. Nah itu. Isim yang isim dari 3 sampai 7. Yaitu apa? Dari 3 sampai 7 itu ada yang mujarrad, ada yang 3 huruf asli, 4 huruf asli, 5 huruf asli. Ada yang masjid. Yang masjid berarti 3 huruf tambah 1 huruf. Jadi 4. Atau 3 huruf tambah 2 huruf menjadi 5, atau 3 huruf tambah 1 huruf menjadi 6, atau 3 huruf ditambah 4 huruf menjadi 7. Nah, ini yang apa? Yang sulasi masjid. Atau yang rubai masjid. Rubai masjid ditambah 1 huruf menjadi 5, ditambah 2 huruf menjadi 6, ditambah 3 huruf menjadi 7. Ya. Atau khumasi, kalau khumasi cuman tambahan 1 huruf dari 5 menjadi 6. 6. Itu. Berarti untuk isim yang jenis pertama yang jumlahnya 3 huruf, dia bisa menjadi bisa mendapat tambahan 1 sampai 4. 1 sampai dengan 4 huruf. Yang jumlahnya sulasi rubai masjid, yaitu hanya mendapat tambahan 1 sampai 3. Yang khumasi masjid hanya tambahan 1 huruf. 6. Barakallahu fikum. Itu ya. Insyaallah bisa dipahami dan akan kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.